Pengkitan na Yahya pasal 20. Mangkai jo kita omo malaika melao jama suruga. Ntoe goncing lakolalan positana solarante liwa tonggo. Na jokoi jo naga ia moto ula tua di sanga balisi batu panggawana setang na pumpungi sang sabu tanna. Namane pembuangan ni jo naga do positana. Na goncingi tolalan, na segel toi sang sabu tauna, danggi na palosala bangsalan lino, teteda pina angge to wattu sang sabu tauna. Mangkai jo la dilaparani cinggatu. Mangkai jo kita omo batu pira-pira cadokkoan malabi, na ia to cuma dokko jao di ben kuasa mangrata kara-kara. Ku kita toi bombona toto diletoi ulunna, sanga pampesenan ni karebanna puang isa nakadanna puang Allah Ta'ala. Ia tula ko tau, teda ia nasompai to olok-olok sola tau-taunna. Teda to natarime to tandana jo olok-olok to dipajio kide na lima. Tuo pole i namang parenta sola almase sang sabu taunna. Ia mote to tomate bunga dipatuo. Ia to tomate lena la dipatuo. Keganna mi sang sabu taunna, masanang to tau to bungah na dipatuo pole. Sipato mo iya na putau pung Allah Ta'ala, teda mo iya na la dipatama neraka, ya mo disanga kamatean mang penduan. Apala menjaji mi imang na pung Allah Ta'ala, imang na almase, na lamang parenta sola sang sabu taunna. Ia ton namang kamojo sang sabu taunna, dilaparan mi jo balisi lan mai pang tarungkuan na. Annamale lako sulapana linom palo sala bangsa. Ia mo totogok sola tomagok. Lanarempun ni tu lako tau lamang rari. Liwa budanna tu lako tau susi kasi jo randan tasik. Naponoi to kulina padang jo mai sulapana lino. Anna talimbungi to nani isirempun tendana umana puang Allah Ta'ala. Na kota to napakamoja puang. Apa poloi to api jo mai langi musai itu lako tau. Na ia to balisi mangkam palo salai itu lako tau. Di pembuangan ni tama api colo mangalanya-lanya. To mangkam odinin pembuangan ni to olok-olok na nabi tangtongan. Ladi padikki allobongi teda cappana. Mangkai jo kita omo cadokkoan malabi mabusa na matonggo. Na puang Allah Ta'ala cuma dokko jao. Ia tolangi solalino lanya ijo mai olona na teda mo dikita. Kukita toi to tomate, la to kaisenan, la to biasa, dede jo olona cadok kuan malabi. Diballah mito batu kira-kira surati lulun. Denomi mesa surati lulun lain diballah, ia mo sura katuan. Namane dirata karakarana temi tomate, dituru to diuki lanjo surati lulun. Anna pasun ngasan mi tasik to tasabu umatelan. Na ia to kamatean solalino tomate, pangabento tomatena. Na ia tula ko tomate, diratah karakarana situru panggokanna. Na ia to tau teda sanganna diuki lan sura katuan, dipencabean tama tasik api. Mangkai jo, teda mo kamatean, nasaba dipensabian tomi to kamatean solalino tomate tama tasik api. Ia te tasik api, ia mo kamatean mang penduan.